السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita akan baca kitab tentang talabul ilm, masalah adab dan masalah prinsip-prinsip dasar dalam mencari ilmu, yang diberi judul oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Salim Bazmul hafizahullah ta'ala. Diberi judul dengan kalimat At-Ta'sil fi talabul ilm, dasar-dasar mencari ilmu. Beliau hafizahullah ad-doktor rahimahullah hafizahullah ta'ala wajazahullahu khairan mengucapkan muqaddimahnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhir al-khutabah al-khutbah sampai akhir khutbah beliau. Amma ba'd, فإني أحمد الله إليكم أن يسر لي هذا اللقاء بكم. Kata beliau, sungguh menggembirakan aku bisa bertemu kalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan aku dengan kalian. Karena buku ini asalnya adalah merupakan muhadharah, ceramah beliau yang khusus dalam masalah talabul ilm. Maka beliau menyatakan alhamdulillah alladhi yassara li hadha al-liqa' bikum, alhamdulillah yang telah memudahkan aku bertemu dengan kalian. Alladhi as'aluhu an yaj'ala fihi al-khair wal barakah lil jami', yang aku mengharapkan semoga dengan pertemuan ini Allah memberikan barakah, memberikan kebaikan untuk seluruhnya. Wahadal liqa, dan pertemuan ini yang dimaksud oleh Syekh adalah pertemuan pengajian akbar, muhadharah di Masjid Amir Mut'ib di Jeddah pada hari Kamis malam Jumat hari ke-6 di bulan Rabiul Awal al-am 21 ba'da 400 pada tahun 421 1421 Hijriah. Fi muhadarah bi'anwan, dan muhadarahnya ceramah beliau dengan judul At-Ta'sil fi talabil ilm, dasar-dasar mencari ilmu atau pokok dasar dalam mencari ilmu. Kata beliau hafizahullah, la yakfa ala kulli muslimin anna al-ilma muhim, tidak ragu lagi bagi setiap muslim manapun bahwa yang namanya ilmu adalah penting. Hatta inna kulla insanin yad'ihi, karena pentingnya ilmu itu, karena tingginya ilmu itu, sampai-sampai setiap orang mengaku-ngaku kalau dirinya punya ilmu. Setiap orang mengaku alim, dan sebaliknya al-jahil tidak mau dikatakan jahil. Orang bodoh pun enggak mau dikatakan bodoh. Kamu bodoh, dia marah. Kenapa? Karena seluruh manusia secara sepakat menyatakan bahwa orang yang berilmu itu mulia, orang yang bodoh itu rendah. Orang yang mempunyai ilmu di atas orang yang tidak memiliki ilmu. Dan itu sepakat. Buktinya sepakat, enggak ada satu orang pun yang rela kalau dikatakan dirinya jahil. Kalau dikatakan dirinya bodoh, kamu bodoh, enggak ada yang rela. Walaupun memang benar bodoh. Bayangkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hatta al-jahil la yarda an yuqal anhu jahil. Orang bodoh sekalipun enggak ridha dikatakan dirinya bodoh. Wa yafrah an yuqalu anhu 'alim, dan orang bodoh pun gembira kalau dikatakan pandai, dikatakan beralim, berilmu, 'alim, dia akan senang. Sebagaimana diriwayatkan dalam athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu, sebagaimana dinukil dalam kitab Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim. Diriwayatkan di sana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kafa bil ilmi syarafan an yad'ihi ma la yuhsinuhu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cukup ilmu dikatakan mulia, cukup ilmu dikatakan sebagai ilmu yang syaraf, ilmu yang memiliki kemuliaan, dengan mengaku-ngakunya orang yang tidak memilikinya. Yadda'ihi man la yuhsinuhu. Mengaku-ngaku berilmu orang yang tidak punya ilmu. Itu sudah cukup sebagai bukti kalau ilmu itu kemuliaan. Sehingga orang yang tidak punya pun mengaku-ngaku punya. Orang yang tidak memilikinya mengaku-ngaku kalau dirinya memilikinya. Wa yafrah bihi idza nusiba ilaihi, yang dia akan gembira kalau dia disebut dengan julukan alim, orang berilmu, pandai, memiliki ilmu, dia cerdas mendapatkan ilmu dan seterusnya, gembira. Wa kafa bil jahli damman, dan cukuplah kebodohan itu merupakan sesuatu yang tercela. Cukup sebagai buktinya tidak ada satu orang pun yang mau dikatakan bodoh. Itu bukti kalau kebodohan itu rendah, kalau kebodohan itu menghinakan, dan kalau kebodohan itu tercela. Apa buktinya? Tidak susah-susah buktinya. Cukup sebagai bukti kalau kebodohan itu adalah rendah dan jelek. Sebagai buktinya adalah tidak ada satu orang pun yang ridha dikatakan bodoh. Bahkan yatabarra minhu man huwa fih, kata Ali bin Abi Thalib, bahkan orang yang memang bodoh pun berlepas diri dari kebodohan. Saya enggak bodoh kok, saya ngerti. Padahal dia bodoh. Bayangkan, yang bodoh sekalipun tidak mau dikatakan bodoh. Dan ini cukup sebagai bukti bahwa yang namanya al-jahlu da'un, yang namanya kebodohan itu adalah penyakit yang rendah, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang sangat buruk. Khonibidina a'azakumullah, sehingga kalian sebagai thullabul ilm, tentunya semangat menggali ilmu karena Allah SWT. Karena Allah memerintahkan untuk mencari ilmu din. Dan juga karena kita mengetahui dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya ilmu itu suatu kemuliaan yang akan memuliakan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan kita mencari ilmu untuk menghindari kebodohan, karena kebodohan itu merupakan sesuatu yang rendah dan merendahkan di dunia dan di akhirat. Qala hafizahullah, kemudian beliau berkata hafizahullah, wa kaifa yakhfa fadlul ilmi wal ulama ala al muslim wa huwa yaqra qawla Allah ta'ala. Bagaimana akan samar keutamaan ilmu bagi orang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ini bagaimana akan samar bagi orang yang membaca ayat ini, bagaimana akan samar tentang kemuliaan ilmu, bagaimana akan samar tentang kemuliaan dan ketinggian ilmu, padahal Allah menyatakan dalam ayat ini, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan kepada Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? lihat konteks ayatnya, lihat siakul kalamnya, bahwa ayat ini sedang membanggakan orang-orang yang berilmu. Allah banggakan dengan kalimat qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang terbimbing dengan ilmu dengan orang yang tersesat tanpa ilmu? Tentunya tidak sama, dan itu sudah diketahui oleh semua pihak. Dan ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwasanya orang berilmu tentu tidak sama dengan orang-orang jahil. Enggak akan sama. Dan ayat ini membicarakan sebelumnya tentang orang yang berdiri di tengah malam. Amman huwa qanitun ana al-layli. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam, sajidan wa qa'iman, berdiri dalam keadaan kunut, tunduk taat kepada Allah, memanjangkan salatnya, memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukuk dan sujudnya. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, kata Allah, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang yang berdiri tengah malam salat menghadap Allah, sujud, ruku, berdiri dengan memanjangkan bacaannya, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir, takut dari azab Allah di akhirat, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang ini yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yani orang yang berilmu mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Orang yang berilmu kenal tauhid dengan tauhid yang benar. Orang yang berilmu kenal Rasul, kenal sunnah dengan ajaran sunnah Rasulullah dengan riwayat yang benar, riwayat yang sahih. Maka orang yang kenal Allah, maka dia akan mengesakan Allah dan beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Dan orang yang kenal Rasulnya dan kenal ajaran sunnah Rasulnya, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan cara sunnah. Masya Allah, apakah sama dengan mereka-mereka yang tidak kenal Allah, yang tidak pernah mau sujud pada Allah, enggak mau beribadah pada Allah, tidak kenal Allah, tidak mentauhidkannya, tidak khusyuk dalam ibadahnya, tidak kenal Rasulnya, sehingga tidak kenal pula sunnah-sunnah dan ajarannya? Hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang beribadah di tengah malam tadi, bahwa orang ini alim. Berarti yang dimaksud dengan alim, ahlul ilmi, orang yang berilmu, adalah orang yang mengetahui bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Artinya orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa huwa yasma' qawlahu ta'ala. Juga kata penulis hafizahullah, bagaimana akan samar tentang keutamaan ilmu padahal dia membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Bagaimana akan samar tentang keutamaan ilmu kalau membaca ayat ini? Allah mempersaksikan bahwasanya dia tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dirinya, dan juga para malaikatnya, dan juga para ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Berarti di sini Allah SWT menyebutkan persaksian dirinya, dan kemudian setelahnya persaksian para malaikat, dan setelah itu persaksian para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka kata Syekh hafizahullah, faqarana subhanahu baina syahadat ulil ilmi wal malaika bi syahadatihi azza wa jal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersama dalam satu ayat persaksian Allah Subhanahu wa taala, kemudian persaksian para malaikatnya, dan kemudian persaksian para ulul ilmi. Maka cukup ini sebagai keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilmi, keutamaan orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut persaksian Allah, persaksian dirinya, dan kemudian persaksian para malaikat, dan kemudian wa ulul ilmi, dan juga ahlul ilmi. Karena orang-orang jahil tidak berhak untuk bersaksi karena tidak punya ilmu. Tidak pantas untuk mempersaksikan karena tidak tahu. Yang tidak tahu tidak bisa disaksi. Yang tidak tahu tidak akan bisa, tidak akan diterima dia ketika bersaksi. Kaifa la ya'riful muslimu fadla talabul ilm hinama yasma qawlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga bagaimana seorang muslim tidak tahu tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu, padahal mereka membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalani satu jalan mencari ilmu padanya, sahhalallahu bihi aw sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga bihi, dengan talabul ilmi tadi, dengan usaha dia mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka apakah samar, apakah masih belum jelas keutamaan ilmu? Ikhwan ibn a'azakumullah, sungguh sangat gamblang keutamaan ilmu dan tidak samar, apalagi orang-orang yang sudah membaca ayat-ayat tadi dan hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan berupaya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dengan upayanya, dengan usahanya itu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan juga hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu adalah fariidhah. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka cukup ini sebagai keutamaan. Keutamaan mencari ilmu. Mana ada ilmu yang wajib kecuali ilmu din. Mempelajari ilmu-ilmu lainnya tidak harus. Kalaupun dikatakan fardu, sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada orang lain dari kaum muslimin yang sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi talab ilmu din, mencari ilmu agama, mempelajari Quran wa sunnah, hukumnya faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Berarti fardu ain atau fardu kifayah? Naam, fardu ain. Karena ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang lemah, tetapi illa anna lil hadis turuqan wa syawahid. Tetapi hadis ini memiliki pendukung-pendukung dari jalan-jalan lain dan memiliki jalan-jalan dan pendukung-pendukung yang sangat banyak, sehingga bisa naik dia derajatnya kepada sahih li ghairihi. Demikian takhrijnya Syekh Al-Albani dalam Mishkat Al-Faqh atau Mushkilat Al-Faqh. Qul inna a'udzukumullah. Maka hadis ini dengan banyak jalannya, dengan banyak pendukungnya, dikatakan sahihun li ghairihi. Dia sahih karena dukungan-dukungan hadis lainnya atau dukungan jalan-jalan lainnya. Talabul ilmi fariidhah. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bal kaifa yashuk fi daruratul ilmi syar'i fi ma yahtajuhu al-muslim fi hayatih. Juga kita mendapatkan faedah tentang keutamaan ilmu ketika kita melihat kebutuhan seorang muslim. Bagaimana akan samar keutamaan ilmu dalam kepentingan seorang muslim di dunia ini? Ma yahtajuhul muslim fi hayatih, apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam hidupnya. Apa itu? Apa yang ditugaskan bagi seorang muslim untuk diamalkan di dunia dalam hidupnya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan cara sunnah Rasulullah SAW. Dua perkara yang Allah perintahkan pada setiap muslim dalam kehidupannya di dunia. Yang pertama, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kebutuhan atau sesuatu yang harus dijalani oleh setiap muslim. Baik, bagaimana dia akan menjalankan dua perkara tadi tanpa ilmu? Bagaimana dia akan menjalani tauhid ketika dia tidak mengerti tauhid? Bagaimana akan menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah? Wa huma haqiqatu kalimat tauhid. Padahal kedua-duanya merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kedua-duanya merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, syahadatain, dasar Islam. Yaitu mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini syahadat yang pertama. La ilaha illallah. Dan syahadat yang kedua, agar jangan kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara Rasulullah SAW. Kami mengakui pula, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya maka kami tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara Rasulullah. Tayyib, wahai kaum muslimin, wahai manusia yang mengaku dengan dua syahadat ini, apakah kalian sudah membuktikan syahadat kalian ketika mempersaksikan saya, mempersaksikan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi? Tayyib, sudahkah beribadah kepada Allah? Ketika mengakui dengan saksi yang kedua, ya Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan engkau. Sudahkah membuktikannya? Bahwa engkau menjalani jalan sunnah, jalan Rasul? Kalau hanya persaksian kosong, kalau hanya kalimat-kalimat di mulut, wallahi, babaga bisa melakukannya. Tahu babaga? Burung, beo. Babaga bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa. Tapi yang penting konsekuensinya, setelah ikrar di lisan, amalkan dan buktikan dalam perbuatan. Maka wahai kaum muslimin, khususnya mereka-mereka yang masih punya kesempatan lebih banyak. Biasanya anak-anak muda masih cemerlang, kemampuan untuk belajarnya masih masya Allah. Beda dengan orang yang sudah lemah hafalannya ketika dewasa dan tua. Kalian masih cemerlang, masya Allah, masih mudah untuk mempelajari ilmu. Maka kesempatan bagi kalian untuk mempraktekkan perintah Allah. Kalau mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka saya akan mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya dan hak-haknya dan sifat-sifatnya, nama-namanya dan apa konsekuensi saya yang harus saya lakukan dalam masalah itu. Pelajari sehingga bisa membuktikan la ilaha illallah. Demikian pula ketika mengaku, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka saya akan mempelajari tentang Rasulullah, bagaimana riwayat hidupnya, apa yang diucapkannya, apa perintah-perintahnya, apa bimbingan-bimbingannya, apa sunnah-sunnah yang diajarkannya, dan saya akan mengikuti beliau sebagai uswah, teladan yang baik. Khana ibn a'azakumullah, kata syekh, kata penulis, hafizahullah, fatahqiqu. Kalimat tauhid la budda fihi min al-ilm asy-syar'i, maka perwujudan kedua-duanya harus dengan ilmu syar'i, harus dengan ilmu, enggak bisa tanpa ilmu. Alladhi yahtaju li tahqiqiha, karena ilmu itu dibutuhkan ketika kita ingin mempraktikkan, ketika ingin beribadah pada Allah harus tahu cara beribadah pada Allah, ketika ingin mengikuti Rasulullah harus tahu apa saja yang dikerjakan dan diajarkan oleh Rasulullah. Kaifa yuhaqqiqul muslimul asl atsani, di mana kaum muslim tidak mungkin bisa mempraktikkan prinsip kedua ini, wa huwa alla ya'budallaha illa bima syara', yaitu tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan rasulnya. Enggak mungkin mempraktikkan ini kecuali dengan ilmu. Yatlubul ilm. Walidzalika kana al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, maka berarti ilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Ilmu dulu, sebelum berucap dengan kalimat-kalimat, sebelum mengamalkan amalan ibadah, ilmunya dulu. Bagaimana kalian akan beribadah tanpa ilmu? Bagaimana akan mengucapkan dengan tepat kalau tidak mempelajari? Fa inna a'udzu bikumullah al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Demikian kata para ulama. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau menuliskan judul bab secara khusus, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang masalah ilmu adalah sebelum berbicara, sebelum beramal. Jangan beramal dulu baru cari ilmunya. Atau jangan berbicara dulu baru cari ilmunya. Jangan. Menurut saya ini boleh. Ngomong dulu. Cuap-cuap dulu baru kemudian cari dalilnya. Kamu ngomong boleh dari mana? Nanti saya cari. Dia cari di kanan, di kiri, di buku ini, buku itu. Terus mencari. Keliru. Kenapa? Kalau orang itu menyimpulkan dulu baru mencari dalil, nanti salah-salah dia akan mengambil dalil yang tidak tepat, pokoknya mencocoki pendapat dirinya. Itu keliru. Berarti ayat dan hadis yang disesuaikan dengan pendapat pribadinya, menurut saya boleh, kemudian dicari ayat dan hadis yang dicocok-cocokkan pada dirinya. Keliru. Pelajari dulu apa kata Allah, boleh atau tidak boleh. Apa kata Nabi, boleh atau tidak boleh. Kemudian kita ucapkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tunduk apa kata Allah, kami tunduk apa kata Rasulullah, dan kami mempraktekannya, melaksanakannya. Demikian semestinya. Yang namanya seorang Muslim, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kemudian dibawakan oleh Imam Bukhari, masih dalam judul babnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dibawakan ayat Allah SWT dalam judul babnya, ayat dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk memahami dan mempelajari tentang tauhid. Fabada'a bil ilmi. Kata Imam Bukhari, maka Allah dalam ayat ini memulainya dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah. Wa anal ulama hum warasatul anbiya. Dan yang namanya para ulama, mereka membawa warisan dari Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yarithu dinaran wala dirhaman. Karena Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar wala dirham, tetapi Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi, berarti dia mengambil warisan yang sangat banyak. Siapa yang mengambil warisan dari Rasulullah SAW? Para ulama. Para ulama dari kalangan para sahabat. Para ulama dari kalangan para tabi'in. Para ulama dari kalangan tabi'it tabi'in. Dan para a'immatul huda. Para imam-imam pembawa ilmu. Mereka semua pewaris-pewaris Nabi. Maka mereka pun, para ulama, hum warasatul anbiya. Wa warasul ilm. Mereka semuanya mewariskan ilmu. Man akhadahu akhada bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia mengambil bagian yang sangat besar, yang sangat banyak. Kalau pembagian harta warisan yang enggak kebagian, maka dia dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Dan hartanya kalau sudah dibagi habis, yang lain enggak dapat. Qul inna a'udzukumullah. Kalau harta dibagi-bagi habis, tapi kalau ilmu dibagi-bagi untuk seluruh manusia enggak akan habis. Diambil ilmu itu oleh seluruh para sahabat, disampaikan kepada seluruh para tabi'in, disampaikan kepada seluruh para tabi'it tabi'in, disampaikan kepada seluruh manusia. Berkurang atau tidak berkurang ilmunya? Tidak berkurang. Cukup atau tidak cukup? Sangat cukup. Maka ikhwan bin na'azakumullah, karena Rasulullah mewariskan ilmu, maka bisa diambil oleh siapapun. Bukan hanya ahli warisnya saja. Pengikutnya dan seluruh kaum muslimin bisa mengambil bagiannya dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang merupakan warisan Rasulullah sallam tentunya perkara yang mulia pula. Dan ini dalil yang kesekian yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu adalah warisan Rasulullah sallam. Wa qala jalla dzikruhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah SWT adalah para ulama. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sesungguhnya yang akan khusyuk, yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, mereka sombong. Mereka enggak kenal Allah sehingga mereka sombong. Mereka tidak peduli dan tidak takut. Mereka berbuat dosa, berbuat kufur, berbuat nifak, bahkan mereka berbuat kesyirikan-kesyirikan, kezaliman-kezaliman dalam keadaan tidak memiliki rasa takut. Kenapa? Ikhwan fillah na'azakumullah, karena enggak kenal Allah. Enggak tahu bahwa Allah berfirman inna 'adzabi lasyadid. Enggak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya azabku sangat pedih. Enggak kenal Allah, enggak kenal ancaman-ancamannya, enggak tahu neraka dan apa yang Allah persiapkan dalam neraka untuk mengazab mereka para kufar, para zalimin, al-munafiqin. Mereka tidak pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang neraka yang Allah persiapkan u'iddat lil kafirin. Allah persiapkan untuk orang-orang kafir sehingga tidak takut. Tetapi orang yang alim, berilmu, seorang yang mempelajari ilmu din, membaca Quran, membaca sunnah, sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan takut. Dia akan sangat takutnya kepada Allah SWT. Sangat khawatir, jangan-jangan Allah murka. Jangan-jangan Allah akan membalas aku, mengadab aku nantinya di dunia dan di akhirat. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang kenal Allah lah, yang punya ilmu lah yang akan takut kepadanya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Tidak akan bisa mengerti kecuali orang yang berilmu. La yaqiluha illa al-alimun, kata Allah. Allah berikan permisalan-permisalan dalam Quran. Allah berikan contoh-contoh dalam Quran. Allah berikan sekian pelajaran dalam alam Quran. Tetapi kata Allah, la yaqiluha illa al-alimun. Enggak akan paham, enggak akan ngerti kecuali al-alimun. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang benar-benar alim. Memiliki ilmu sehingga dia tahu apa maknanya ayat ini. Permisalan ini kemana larinya. Adapun orang jahil. Orang yang tidak pernah mempelajari ilmu. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia akan berkata, apa maksudnya ini? Ayyukum zadatkum imana. Sebagaimana munafikin. Munafikin ketika duduk di sisi Rasulullah SAW dan turun ayat, dibacakan ayat oleh Rasulullah SAW, para sahabat bertambah ilmunya. Tapi orang munafikin menyatakan, ayyukum zadatuhu imana. Siapa di antara kalian yang tambah imannya? Saya enggak tambah tuh. Lihat ucapannya. Ayyukum zadatkum imana. Ayyukum zadatuhu imanan, yani siapa yang bertambah imannya dengan ayat ini di antara kalian? Dia terheran-heran. Kenapa? Dikasih permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mukminun bertambah imannya, bertambah yakin. Bagaimana munafiqin? Al-jahilin. Mereka berkata, "Mada aradallahu bihadza mathala?" Mau apa sih Allah dengan permisalan ini? Lihat kalimatnya. Menunjukkan kalau mereka layak keluha. Enggak mengerti, enggak bisa memahami. Dan mereka mengatakan, ma'ata aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah maukan dengan permisalan ini? Dikasih permisalan-permisalan, selalu jawabannya begitu. Ma'ata aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah maukan dengan permisalan yang seperti ini? Layak keluha. Illal alimun, enggak akan bisa memahaminya kecuali al alimun. Maka orang-orang alim yang berilmu, mereka akan paham dengan cerdas apa maksud ayat ini, apa makna permisalan-permisalan ini. Kenapa? Karena yang namanya ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengerti hadis-hadis Rasulullah, bagaimana akan paham tentang ayat Al-Qur'an? Demikian pula ayat Al-Quran dengan sunnah Rasulullah dijelaskan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Apa makna ayat, apa makna hadis di masa Rasulullah. Bagaimana kami mempraktekannya di hadapan Rasulullah. Bagaimana kami mempraktekkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah di masa ayat masih turun. Dan Allah ridha. Begini dan begini. Maka orang yang tidak pernah membaca asar riwayat-riwayat salam, enggak pernah membaca riwayat-riwayat ilmu dari para sahabat, maka mereka akan susah memahami Quran. La yaqiluha illa al-alimun, enggak akan memahaminya kecuali orang yang alim. Juga Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, para penduduk neraka menyatakan penyesalannya, law kunna nasma'u aw na'qilu, kalau saja kami memahami, mau mendengar dan memahami, niscaya kami tidak akan menjadi penduduk sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penduduk neraka, neraka sa'ir. Khonifina azakumullah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah ini tentang penyesalan ashabun nar, penyesalan para penduduk neraka. Penyesalannya adalah, kenapa saya dulu tidak belajar? Penyesalannya adalah, kenapa saya dulu tidak mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu, memahami ilmu? Lau kunna nasma'u aw na'qilu, kalau saja kami mau mendengar ilmu ketika di dunia, kalau saja kami mau memahami ilmu ketika di dunia, niscaya kami enggak akan masuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Dan ini penyesalan yang sudah terlambat. Kalian masih di dunia. Kita sekarang kesempatan untuk jangan menjadi orang-orang yang menyesal nantinya, pelajari ilmu. Pelajari ilmu agama agar selamat dari neraka sa'ir, dari neraka dan azab Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Innamal ilmu bitta'allum, dan yang namanya ilmu itu dengan belajar. Khamilna azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan dikasih ilmu. Jadi bukan dikasih dunia. Kalau dikasih dunia, orang kafir juga dikasih dunia. Kalau dikasih kekayaan, orang baik dikasih kekayaan, orang jelek juga dikasih kekayaan. Kalau masalah harta emas dan perak, ahlul haq mendapatkan, ahlul batil pun mendapatkan. Berarti tidak bisa jadi bukti bahwa dia dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Tidak bisa menjadi bukti kalau orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah. Orang diberi harta, apakah jalannya akan lurus? Belum tentu. Kalau dicabut hartanya, apakah jalannya akan menyimpang? Belum tentu juga. Berarti masalah harta tidak mempengaruhi, tidak ngaruh. Kadang ada yang dengan harta jadi sesat, kadang ada yang dengan harta bertambah banyak amalan solehnya. Kadang. Demikian pula kemiskinan. Ketika orang ditakdirkan dengan miskin oleh Allah, kadang ada yang semakin santri, semakin rajin ibadah, semakin sholat. Ada yang justru semakin jauh dan menyatakan, untuk apa saya ibadah? Allah tidak pernah ngasih rezeki saya. Semakin kufur, semakin sesat. Ada pula yang demikian. Sehingga masalah harta tidak ngaruh. Apa yang ngaruh pada seseorang? Bimbingan ilmu. Ketika dikasih ilmu, maka dia akan terbimbing dengan ilmu tadi ke arah hak. Tentunya ilmu nafi' yang kita maksud. Ilmu nafi' adalah ilmu yang dibuktikan dengan amal. Maka ketika orang diberikan oleh Allah ilmu nafi', maka orang itu akan terbimbing dengan ilmunya dan dia akan selamat. Tetapi ketika orang dicabut ilmunya oleh Allah atau tidak diberi ilmu, dihalangi dari ilmu, maka orang itu tersesat jauh. Walaupun dia ingin untuk mencari jalan yang lurus, tetap dia terhalang. Na'udzubillah. Karena tidak memiliki ilmu. Qanibin a'azakumullah. Berarti ayyuhuma aham. Berarti mana yang lebih penting? Pemberian ilmu atau pemberian harta dari Allah SWT? Ilmu. Dan mana yang menjadi bukti kalau Allah SWT menghendaki orang itu dengan kebaikan? Apakah ketika diberi harta atau ketika diberi ilmu? Kalau diberi harta belum tentu. Barangkali Allah akan menyesatkan dia dengan harta itu. Bisa jadi. Mal faqra akhsha alaikum, kata Nabi. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dituangkannya harta dunia pada kalian. Sabban. Maka kemudian kalian, yatanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mencarinya.